Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Yang saya hormati seluruh jawatan kuasa penganjur program kita pada petang ini Seterusnya hadirin dan hadirat, para muslimin, muslimat, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang yang berbahagia ini, iaitu pada petang 16 Ramadan 1442 Hijrah, kita dapat mengadakan buat kali yang pertamanya bersiaran secara langsung di dalam laman Facebook kita ini bagi bersama kita buat kita melakukan suatu kupasan syarahan dan perbahasan berkenaan dengan tajuk 10 terakhir Ramadan apakah persediaan kita iaitu kita nak menceritakan berkenaan dengan fasa yang terakhir iaitu 10 terakhir atau hari-hari yang terakhir daripada bulan Ramadan Al-Mubarak dan bagaimanakah persediaan kita, apakah yang sepatutnya kita lakukan, apakah amalan-amalan yang boleh kita kerjakan untuk kita lalui sepanjang keberadaan kita di dalam 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan Al-Mubarak kelak. Dan kita maklum bahawasanya kita pada malam ini memasuki hari yang ke-17 Ramadan. Maknanya malam ini kita akan masuk malam yang ke-17 Ramadan. Dan kebiasaannya apabila kita sebut berkenaan dengan 17 Ramadan, 17 Ramadan di negara kita ini sinonim dengan peristiwa Nuzulul Quran iaitu penurunan Al-Quranil Karim. Walaupun kita katakan secara umumnya hadirin dan hadirat, negara kita menjadikan 17 Ramadan setiap tahun bagi sebahagian negeri sebagai tarikh cuti umum. Macam kami di wilayah persekutuan di negeri Selangor akan bercuti esok kerana dikatakan peristiwa Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Sebenarnya, tarikh 17 Ramadan disebut sebagai Nuzulul Quran merupakan salah satu daripada banyak pendapat-pendapat yang lain berkenaan dengan tarikh tersebut. Memang kita tak nafikan sebahagian ulama mengatakan bahawasanya bermulanya penurunan Al-Quran pada 17 Ramadan. Dan ini disebut oleh Al-Imam Az-Zurqani rahimahullah di dalam kitab Manahil Al-Irfan. Di dalam itu menyatakan bahawasanya memang ada pendapat yang menyebut bermulanya penurunan Al-Quran adalah pada malam yang ke-17 Ramadan. Meskipun begitu, kata Al-Imam Az-Zurqani, pendapat ni menyelisihi banyak hadis-hadis lain yang lebih sahih sebenarnya. Seperti hadis sahih yang menceritakan turunnya Al-Quran pada malam yang ke-24 Ramadan. Tetapi ala kulli hal, itu adalah salah satu pendapat. Namun tidak ada masalah untuk kita apabila bersempena dengan Nuzulul Quran, kita nak buat majlis penceritaan berkenaan Al-Quran, kelebihan membaca, mendengar, beramal dengan Al-Quran, tidak ada masalah. Jadi apabila kita berada pada malam ini nak memasuki perbahasan atau memasuki fasa yang ke-17 Ramadan, sedar tidak sedar, esok 17 Ramadan, lusa 18, tulat 19, kemudian berikutnya adalah 20 Ramadan. Dan kemudian sebenarnya, malam yang kita katakan sebagai 10 terakhir Ramadan itu, ia bermula pada malam yang ke-21, ia bermula pada malam yang ke-21. Jadi kalau kita nak bahas berkenaan dengan 10 terakhir Ramadan, ia bermula pada malam yang ke-21, bukan pada malam yang ke-20. Kita katakan secara mudahnya, hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. 1 hingga 10 adalah 10 terawal Ramadan atau disebut sebagai fasa pertama daripada bulan Ramadan. 11 hingga 20 pula adalah fasa yang kedua, dianggap sebagai 10 pertengahan. Manakala 21 hinggalah hujung Ramadan, 30 Ramadan. Maka ini disebut sebagai fasa 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi kita apabila kita akan sampai insya-Allah dalam beberapa hari lagi pada fasa tersebut, iaitu bermula pada malam yang ke-21 Ramadan, maka seharusnya menjadikan suatu adat, tradisi, budaya salafus salih. Sebelum masuk Ramadan, dia dah buat preparation dah. Apakah ilmu-ilmu yang berkait dengan Ramadan? Jadi sama juga kita. Sebelum kita masuk kepada 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan Al-Mubarak, apakah kita punya persediaan? Apakah preparation yang telah kita lakukan supaya bila kita masuk sahaja melangkah kaki ke dalam 10 terakhir Ramadan, maka kita masuk dengan ilmu. Kita masuk dengan ilmu. Maka di sini yang kita mahukan, bahawasanya seseorang apabila berada pada 10 malam-malam yang terakhir ataupun 10 hari-hari yang terakhir daripada bulan Ramadan, maka apakah caranya, tindakan, pelaksanaan yang kita ingin lakukan? Pertama sekali, hadirin dan hadirat, para penonton yang saya muliakan, sebagai mukaddimah kita pada petang ini, suka saya sebut bahawasanya berlaku khilaf dalam kalangan ulama-ulama kita antara 10 terakhir Ramadan dengan 10 terawal daripada bulan Zulhijjah, yang manakah yang lebih afdal? Okey, teliti hadirin dan hadirat. Antara 10 terakhir Ramadan dengan 10 terawal Zulhijjah, iaitu 10 hari terawal Zulhijjah, 10 hari terakhir Ramadan, yang manakah yang lebih afdal? Maka yang ini berlaku perbahasan dalam kalangan para ulama kita. Kerana kalau dilihat, kalau tuan-tuan tengok dalam hadis-hadis, dalam ayat-ayat Al-Quran, banyak yang menceritakan berkenaan kelebihan 10 hari terawal bulan Zulhijjah. Seperti contoh dalam Quran, Allah bersumpah wal fajri walayalin ashar, demi fajar, demi malam-malam yang 10. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kata Sayyiduna Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, malam-malam yang 10 iaitu malam-malam 10 hari terawal bulan Zulhijjah. Maknanya Allah bersumpah dengan 10 hari terawal bulan Zulhijjah. Dan kita selalu letakkan sebuah kaedah yang umum, iaitu kaedah yang masyhur, al-azimu la yuqsimu illa bil-azim. Allah yang maha agung, Allah tidak akan bersumpah melainkan dengan suatu yang agung juga. Dan kita tahu yang Allah tidak pernah bersumpah dengan dirinya, tetapi Allah hanyalah bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Dan makhluk yang Allah bersumpah, semuanya makhluk-makhluk yang hebat. Jadi apabila Allah bersumpah wal fajri walayalin ashar, demi fajar, demi malam-malam yang 10, merujuk kepada 10 hari terawal bulan Zulhijjah, menunjukkan 10 hari terawal bulan Zulhijjah adalah azim, iaitu besar nilaiannya di sisi Tuhan Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila kita bahas yang mana yang lebih afdal, 10 awal Zulhijjah ke ataupun 10 terakhir Ramadan? Lalu kita baca pula hadis. Ada hadis yang menyebutkan ma min ayyamin al-amalu salihi fihinna ahabbu ila Allahi min hadhihi al-ayyam. Tidak ada mana-mana hari yang mana amalan salih di dalamnya lebih Allah suka berbanding hari-hari ini, kata Nabi. Ay ayyamil ashar, merujuk kepada 10 hari terawal bulan Zulhijjah. Maknanya Nabi kita sebut, tidak ada hari yang mana amalan di dalamnya lebih Allah suka berbanding amalan pada 10 hari terawal bulan Zulhijjah. Para sahabat ada yang tanya, walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah, Termasuk jihad ke wahai Rasulullah? Nabi kata, walal jihad. Termasuk jihad, melainkan seorang lelaki yang keluar dengan dirinya dan juga harta bendanya, dan dia tidak pulang dalam keadaan membawa sesuatu apa pun. Maknanya dia mati di medan jihad dan harta bendanya habis di jalan fisabilillah. Jadi itulah baru amalannya lebih Allah suka. Tetapi secara general, secara umumnya, amalan yang paling Allah suka adalah pada 10 terawal Zulhijjah. Jadi bagaimana kita nak timbang tara antara 10 terawal Zulhijjah dengan 10 terakhir daripada bulan Ramadan Al-Mubarak? Maka para ulama kita, hadirin dan hadirat, seperti Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, di dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Haddi Khairil Ibad sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Ibnul Qayyim dia melakukan tafsil, melakukan perincian. Ibnul Qayyim rahimahullah melakukan perincian terhadap malam manakah yang lebih afdal. Lalu kata Ibnul Qayyim, Allahu Ta'ala a'la wa a'lam, tetapi jawapan ini mungkin menepati kebenaran dan amat menarik sebenarnya. Kata Ibnul Qayyim, dari sudut siang hari, 10 siang hari terawal bulan Zulhijjah lebih afdal berbanding siang hari 10 hari terakhir Ramadan. Dari sudut siang hari. Maknanya siang hari 10 awal Zulhijjah lebih afdal berbanding siang hari 10 terakhir Ramadan. Adapun daripada sudut malam hari, malam hari 10 terakhir Ramadan lebih afdal berbanding malam hari 10 terawal Zulhijjah. Kerana apa? Kerana pada malam hari 10 hari terakhir Ramadan, terdapat satu malam yang disifatkan sebagai lebih baik berbanding 1000 bulan. Tidak ada fadilat tu dalam 10 malam terawal Zulhijjah. Tapi dalam 10 malam terakhir Ramadan ada disebutkan perkara tersebut. Iaitu kata Allah di dalam surah Al-Qadr, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadr lebih baik berbanding 1000 bulan. Malam Al-Qadar lebih baik berbanding 1000 bulan. Jadi subhanallah, hadirin dan hadirat, para penonton yang saya hormati sekalian, maka kita nak pergi kepada perbahasan satu persatu, apakah amalan yang boleh dilakukan apabila kita memasuki fasa 10 terakhir Ramadan. Yang pertama adalah berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr shadda mi'zarahu wa ayqadha ahlah wa ahya laylah. Yang membawa maksud daripada Ummul Mukminin, ibunda kita semua Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuknya 10 terakhir Ramadan, yakni iza dakhala al-ashr, apabila masuk sahaja 10 terakhir Ramadan, ada 3 perkara Nabi kita buat. Yang pertama, shadda mi'zarahu, Nabi akan mengetatkan kain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan teliti dari sudut pakaian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kebiasaannya disifatkan dengan 2 bentuk. Yang pertama sebagai ridak. Ridak ni adalah kain yang menutup bahagian dada kita. Bahagian dada daripada bahu ditutup. Kain yang dipakai di bahu itu namanya ridak. Macam orang pergi buat umrah, orang lelaki buat haji, buat umrah, kan dia ada kain yang dia pakai di bahagian atas tu, nak tutup badan, nak tutup bahu. Yang tu dipanggil sebagai ridak. Manakala orang lelaki kan, masa kita pakai kain ihram apa semua tu, yang color putih itu, yang bawah tu namanya izar ataupun mi'zar. Jadi yang dimaksudkan di sini, Nabi kita SAW masuk sahaja 10 terakhir Ramadan, shadda mi'zarahu, baginda akan mengetatkan kain baginda SAW. Lalu kita nak bahas apakah maksud mengetatkan kain ini, hadirin dan hadirat, para penonton yang saya hormati sekalian. Maksud mengetatkan kain ada 2 maksud disebut oleh para ulama. Yang pertama adalah menunjukkan kepada al-ijtihadu fil ibadah, bersungguh-sungguhnya Nabi dalam beribadat. Jadi bila kain kita ketat, maknanya kita akan melakukan ibadah dengan bersungguhlah. Itu maksud dia. Kalaulah kita nak beribadat, kain longgar, rosaklah ibadat kita. Boleh jadi tengah semayang, kain londih. Jadi dia tak boleh fokus. Tapi itulah isyarat maksud dia kalau seseorang itu mengetatkan kainnya, dan Rasulullah mengetatkan kain baginda apabila masuk sahaja 10 terakhir Ramadan, maka itu menunjukkan kepada al-ijtihadu fil ibadah. Bersungguhnya Nabi dalam melakukan ibadat. Itulah antara maksudnya. Dan maksud yang kedua adalah disebut oleh Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitabnya Mukhtasaru Minhajil Qasidin. Beliau mengatakan, yang dimaksudkan dengan syadda mi'zarahu, baginda mengetatkan kainnya, adalah kinayatan an tarkil jima'. Itu adalah kinayah, bahasa kinayah, bahasa kiasan daripada Nabi ini meninggalkan hubungan dengan isteri-isteri Nabi pada 10 malam terakhir Ramadan. Walaupun halal, dikatakan, orang kata, uhilla lakum laylatas siyamir rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Halal. Maknanya dihalalkan untuk kamu mengadakan hubungan suami isteri pada malam-malam hari daripada bulan Ramadan. Tetapi apabila disebut Nabi kita SAW mengetatkan kain apabila baginda masuk dalam 10 terakhir Ramadan, itu menunjukkan ia adalah isyarat Nabi meninggalkan hubungan suami isteri. Nabi meninggalkan hubungan suami isteri sebaik masuk sahaja 10 terakhir Ramadan. Jadi itulah amalan pertama Nabi. Syadda mi'zar, ketatkan kain. Maknanya sama ada baginda bersungguh-sungguh dalam beribadah, khususnya salat malam, dan yang keduanya baginda meninggalkan hubungan suami isteri. Baik, kita jelas. Dan yang kedua, hadirin dan hadirat, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wa ayqadha ahlah, dan baginda apabila masuk 10 terakhir Ramadan, baginda akan mengejutkan ahli keluarga baginda untuk turut sama-sama beribadah. Yang ini khususnya bagi seorang ayah, khususnya bagi seorang bapa yang ada anak-anak, didik daripada kecil, dah besar ni tak ada dengar cakap sangat, tapi didik daripada kecil supaya kita ini berpengaruh, supaya kita ini didengari cakapan kita, nasihat kita dan arahan kita. Maka daripada kecil dah budayakan, maknanya kejut ahli keluarga itu untuk beribadah, ajak anak-anak salat dan seumpamanya. Tetapi yang uniknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang baginda kejut keluarganya itu termasuk isteri, termasuk anak-anak, termasuk menantu sekalipun. Sehinggakan sampailah kepada kita sebuah riwayat menunjukkan walaupun anak-anak dah dewasa ke apa semua, tetapi masih ada nasihat dan galakan daripada Nabi nak kejut supaya bangun salat malam, bangun beribadat, bangun salat tahajud, bangun qiyamul lail. Ada riwayat daripada Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, hadis yang sahih disebut dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga terdapat di dalam Sahih Muslim, iaitu Sayyidina Ali kata, suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah kami. Kemudian baginda mengetuk pintu rumah dan kata Ali, akulah yang pergi membuka pintu. Dan apabila dibuka pintu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tanya satu soalan. Ala tusallian? Itulah soalan yang Nabi kita tanyakan di, orang kata, pertengahan malam. Iaitu pertengahan malam waktu orang salat tahajud. Nabi ketuk pintu, Nabi tanya, ala tusallian? Tidakkah kamu berdua bangun salat malam? Kemudian dalam riwayat yang saya katakan disebut dalam Sahih Muslim, Sayyidina Ali dia kata, sesungguhnya jiwa kita ini di tangan Allah, dia kata. Dia kata, innama anfusuna biyadillah. Sesungguhnya jiwa kita ini di tangan Allah. Dalam erti kata, kalau Allah nak bangunkan kami, nescaya Allah bangunkan. Tapi kalau Allah tak nak bangunkan, nak buat macam mana? Dalam erti kata, dah kalau Allah tak bangunkan kami, nak buat macam mana? Itulah sedikit sebanyak kata Sayyidina Ali kepada bapa mertuanya itu, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi bila dikatakan macam itu, maka Nabi kita ini tergamam juga sebenarnya. Apabila disebut sedemikian rupa hadirin dan hadirat, Nabi kita tergamam. Bila Ali jawab begitu, Nabi diam dan Nabi patah kembali ke belakang dan kata Sayyidina Ali, aku mendengar baginda menepuk paha baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kita membaca suatu ayat Al-Quran daripada surah Al-Kahfi itu, wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Memanglah manusia ni banyak benar bantahannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak benda yang pertikaiannya, maknanya pandai menjawablah dalam erti kata begitu. Tetapi isyaratnya yang kita nak sebut bahawasanya Nabi kita ini hatta menantu ke, hatta anak-anak dia ke, iaitu Fatimah, anak perempuan Nabi SAW, Nabi pergi ke rumah mereka pada malam hari untuk kejut mereka salat malam. Lebih-lebih lagi pada 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan. Dan hakikatnya perbuatan ini juga dilakukan oleh para sahabat. Dilakukan oleh para sahabat. Sayyiduna Umar ibn al-Khattab sebagai contoh. Umar ni pada waktu malam, dinukilkan juga oleh al-Imam Abdul Ghani ibn Qudamah al-Maqdisi dalam kitabnya Mukhtasar Minhajil Qasidin, iaitu berkenaan dengan perbuatan Umar ni, dia waktu malam, iaitu pada pertengahan malam, beliau radhiyallahu anhu pergi kejut anak-anak dia, ahli keluarga dia bangun salat malam. Lalu kata Umar, as-salah, as-salah, salat, salat. Inilah nasihat dan ajakan Umar. Kemudian selepas dia kata as-salah, as-salah, Sayyidina Umar dia baca firman Allah dalam surah Taha, yang mana Allah Ta'ala mengatakan, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, la nas'aluka rizqa, nahnu narzukuk wal'aqibatu lit-taqwa. Yang membawa maksud apa dia? Dan perintahkan ahli keluarga kamu untuk mendirikan salat. Ha, jadi Umar ni dia beristidlal dengan ayat tersebut. Iaitu beliau berhujah. Dia buat tu, dia kejutkan anak-anak dia salat, salat. Dia kata, salah, salah, salat, salat. Kemudian dia guna dalil. Dia kata, Allah kata dalam Quran, dalam surah Taha, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Perintahkan ahli keluarga kamu untuk salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakan salat. La nas'aluka rizqa, nahnu narzukuk wal 'aqibatu lit-taqwa, kata Allah. Kami tak minta rezeki pun daripada kamu. Bahkan kamilah yang memberi rezeki kepada kamu. Dan penyudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Salat adalah takwa. Salat adalah perisai antara kita dengan api neraka. Salat adalah pelindung kita antara kita dengan neraka. Jadi oleh kerana itu, salat adalah takwa. Ulama-ulama seperti Al-Imamul Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsir Al-Quranil Azim, beliau mengatakan bahawasanya, idza aqamtas salah ataka rizqu min haitsu la tahtasib. Apabila kamu melakukan salat, idza aqamtas salah, apabila kamu mengerjakan salat, ataka rizqu min haitsu la tahtasib. Rezeki akan datang kepada kamu daripada jalan yang kamu tidak sangka-sangka. Ha, jadi rezeki akan sampai kepada kamu daripada jalan yang kamu tidak sangka-sangka. Jadi ini memberi isyarat kepada kita hadirin dan hadirat daripada perkataan la nas'aluka rizqa, nahnu narzukuk, kami tak minta rezeki daripada kamu, bahkan kamilah yang memberi rezeki kepada kamu. Jadi kalau orang tanya, nak rezeki bagaimana caranya? Kita jawab, nak rezeki, dirikan salat. Dirikan salat. Tetapi poin kita, apabila Nabi SAW beradanya baginda pada 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, baginda akan mengejutkan seluruh ahli keluarga baginda untuk beribadat. Maknanya bangun sembahyang malam. Bangun salat, salat malam. Dan yang ketiganya hadirin dan hadirat, baginda selain daripada mengejutkan ahli keluarga, baginda ahya lailahu, baginda menghidupkan keseluruhan atau majoriti malam. Sehingga apa nama, datang kepada syarahan-syarahan terhadap hadis ini hadirin dan hadirat, perkataan ahya lailahu itu menghidupkan malam baginda Ini adalah isyarat bahawasanya 20 malam yang terawal daripada bulan Ramadan, baginda ini beribadat malam tetapi tidak keseluruhan malam. Namun apabila masuk sahaja 10 terakhir Ramadan, baginda beribadat pada keseluruhan malam. Ha, yang tu yang menjadi perbahasan para ulama. Berdasarkan hadis ini, iaitu kata Aisyah, wa ahya lailahu, maknanya wa ahya kullal lail. Nabi menghidupkan sepanjang malam untuk ibadat. Maknanya 20 hari yang terawal Nabi tidur, Nabi ibadat, Nabi bangun dan seumpamanya. Tetapi kalau ikut 10 hari yang terakhir Ramadan, mulai malam yang ke-21 Ramadan, pada waktu itu kata Aisyah, Nabi menghidupkan keseluruhan malam. Nabi menghidupkan keseluruhan malam. Jadi ini satu isyarat kepada kita hadirin dan hadirat, bahawasanya kita memang digalakkan untuk sepanjang keberadaan kita dalam bulan Ramadan ni, menghidupkan malam ni dengan apa? Yang disebut sebagai Ihya'ul Lail wa ahya lailah, menghidupkan malam dengan apa? Maka di sini kita boleh pecahkan kepada beberapa kategori perbuatan. Yang pertama hadirin dan hadirat, kita kata dengan melaksanakan salatut tarawih, dengan mengerjakan salat tarawih. Salat tarawih ini hadirin dan hadirat, dalam bahasa hadis atau pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat tarawih ini namanya adalah qiyam Ramadan. Namanya adalah qiyam Ramadan. Dan memang disebut di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Sesiapa yang melakukan qiyam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran, maka akan diampunkan dosa-dosa dalam kurungan dosa-dosa kecilnya yang dahulu. Dalam kurungan dosa-dosa kecil. Jadi kalau kita banyak buat maksiat, banyak buat dosa dan kita nak semoga Allah ampunkan dosa-dosa kita ini, caranya apa? Salat. Caranya salat. Tuan-tuan kalau lihat dalam surah Hud, ayat yang ke-114, Allah Subhanahu wa taala menyebut, innal hasanati yuzhibun sayiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu memadamkan kejahatan-kejahatan kita. Tapi cuba tengok, sebelum Allah sebut innal hasanati yuzhibun sayiat, Allah kata aqimis salah, dirikan salat. Maknanya salat ni adalah penghapusan dosa yang besar sebenarnya. Walaupun ia hanya menghapuskan dosa kecil, tetapi hakikatnya kalau kita nak dosa-dosa kita ini Allah padam, Allah hapuskan, maka kita dirikan salat. Dirikan salat. Ada sebuah hadis lain, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebut, as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna majtunibatul kaba'ir. Salat lima waktu yang lima waktu yang fardu itu, salat Jumaat minggu ini dengan salat Jumaat minggu depan, puasa Ramadan tahun ini dengan puasa Ramadan tahun akan datang, mukaffiratun ma bainahun, merupakan penghapusan dosa antara tempoh keduanya. Maknanya subuh ke zuhur ada penghapusan dosa, zuhur ke asar ada penghapusan dosa, begitulah seterusnya. Jumaat minggu ini dengan Jumaat minggu depan, Ramadan tahun ini dengan Ramadan tahun depan, ada penghapusan dosa dalam tempoh keduanya itu. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtunibatul kabair, selama seseorang itu menjauhi dosa-dosa besar. Itulah isyarat bahawasanya kalau kita salat tarawih, iaitu qiyam Ramadan, maka dosa-dosa yang terampun adalah dosa-dosa kecil. Adalah dosa-dosa kecil. Baik. Jadi hadis kita sebut kita hidupkan salat tarawih pada malam-malam hari daripada bulan Ramadan. Ulama khilaf yang mana lebih afdal antara salat tarawih secara bersendirian ataupun secara berjamaah. Tetapi kita katakan salat berjamaah, iaitu salat tarawih secara berjamaah lebih afdal. Salat tarawih secara berjamaah lebih afdal Tetapi ada dia punya exception. Kalau sebagai contoh, seorang lelaki, dia kata kalau dia sembahyang tarawih seorang-seorang, dia lebih khusyuk berbanding dia salat berjamaah. Kalau dia sembahyang tarawih seorang-seorang, dia boleh baca bacaan Quran dengan jumlah yang lebih banyak berbanding kalau dia ikut imam sembahyang berjamaah di masjid ataupun surau. Kalau dia salat tarawih secara bersendirian, tak memberi kesan pun kepada jemaah di masjid. Dalam erti kata, kalau dia tak datang tu, masjid masih ramai lagi orang yang pergi, maka di sini afdal dia salat bersendirian dengan ciri-ciri yang telah saya sebutkan. Tetapi kalaulah kita nak ambil pahala yang banyak, sebenarnya kita pergi masjid dan surau buat salat tarawih secara berjamaah. Kerana apa? Kerana disebut dalam sebuah hadis bahawasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Sesungguhnya sesiapa yang melakukan salat malam bersama dengan imam sehingga imam selesai, maka ditulis buat dirinya itu pahala dia qiyam sepanjang malam. Pahala dia qiyam sepanjang malam. Jadi besar. Jadi sebab itu kita kalau boleh biar kekal salat tarawih bersama dengan imam. Kalau imam buat 20 pun, kita ikutlah imam buat 20. Sebenarnya macam kita selalu sebutlah, majoriti ulama, jumhur ulama berpendapat salat tarawih ini adalah sebanyak 20 rakaat. Inilah mazhab Abu Hanifah, inilah mazhab Imam Ahmad, inilah mazhab Al-Imam Syafi'i, dan mazhab Imam Malik ibn Anas adalah sebanyak 36 rakaat. Tetapi kita katakan majoriti mengatakan bahawasanya jumlah salat tarawih adalah 20 rakaat. Jadi kalau imam buat 20, maka kita buat 20 untuk mendapatkan pahala salat bersama imam sehingga imam selesai, iaitu pahala qiyam sepanjang malam. Ataupun kalau kita hadir kepada satu tempat, baik masjid atau surau, dan kita lihat imam di sana melakukan salat tarawih yang disebut sebagai ba'dut tarawih, sebahagian tarawih, dengan jumlah 8 rakaat, maka ikutlah imam buat 8 rakaat. Kalau imam buat 8 rakaat, kita pun buat 8 rakaat, maka kita ikut imam, pahalanya insya-Allah dia juga termasuk dalam kategori qiyamul lailah, iaitu dia dapat pahala melakukan qiyam sepanjang malam. Dia seakan isyaratnya apabila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada pada 10 terakhir Ramadan, bahawasanya baginda tidak terhenti hanya semata tarawih sahaja, tetapi baginda lakukan salat malam juga. Baginda lakukan salat malam. Dan kalau kita nak lihat berkenaan dengan kebagusan, berkenaan dengan tempoh masa salat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, boleh kita lihat juga kepada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana Aisyah mengatakan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadana wala fi ghairi ramadan ala 11 rak'ah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salat lebih daripada 11 rakaat sama ada dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, fala tas'al an husnihin wa tulihin. Dan janganlah kamu nak tanya betapa lamanya dan betapa eloknya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pilihlah. Ada orang dia buat 8 rakaat tapi dia memilih untuk baca panjang. Jadi wajarlah 8 rakaat baca bacaan panjang. Yang ni sudahlah 8 rakaat. Bacanya qaf, Allahu akbar, alif lam ra, Allahu akbar, nun, Allahu akbar. Jadi ini kita kata rugilah. Tahun depan pun belum tentu kita dapat jumpa bulan Ramadan. Bila dah ada dalam bulan Ramadan, ada rezeki pula tahun ini nak berbanding dengan tahun lepas tak dapat pergi masjid, tak dapat pergi surau. Jadi sepatutnya kita imam-imam sebagai contoh, bacalah dengan panjang sikit kalau solat 8 rakaat. Ini solat 8 rakaat pun kita nak tergesa-gesa. Tapi kalau kita solat 20 rakaat, maka tak ada masalah untuk kita ringkaskan bacaan. Dia konsepnya macam ni. Kalau kita panjangkan bacaan, kita kurangkan rakaat. Tapi kalau kita banyakkan rakaat, kita kurangkan bacaan. Inilah fiqh imam. Sebab itu kita katakan dalam agama kita ini, nak jadi imam pun kena faqih. Sebab itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut bahawasanya ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang paling layak menjadi imam bagi sesuatu kaum adalah yang paling aqra' berkenaan dengan Al-Quranil Karim. Dan kalimah aqra' ni sama ada dia paling hafal ataupun yang keduanya dia paling faham tentang Quran. Dan dia juga faham tentang hukum hakam yang terkait dengan salat secara berjamaah ini. Kita disunatkan untuk imam untuk meringkaskan bacaan salat kita sekiranya makmum setuju dan okey. Sekiranya makmum setuju, dia kena raikan makmum juga, imam. Ini ada sebut perbahasan ni dalam kitab Al-Iqna' fi Halli Al-Fadhi Abi Syuja', ditulis oleh Al-Khatib Syirbini dalam mensyarahkan kitab Matan Abi Syuja' oleh Al-Imam Al-Qadi Abu Syuja'. Jadi kita katakan dalam kitab tersebut dia bagi isyarat. Imam ni kalau ikut, kalau makmum redha, dia kena kurangkan. Maknanya bilangan rakaat, tapi dari sudut bacaan dia jangan terlalu lama juga. Jangan terlalu lama. Tapi kalau makmum redha dia baca panjang, dia bolehlah baca panjang. Dia kena ikut makmum. Walaupun dia imam, tapi maksudnya isyaratnya adalah kalau kita ini menjadi imam, kita raikan jemaah kita di belakang. Seperti kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz ibn Jabal, ayyuhan nas inna minkum munaffirin faman amman nas falyatajawaz fa inna khalfa'ud dha'if wal kabir wa dhal hajah. Yang membawa maksud, wahai orang ramai, wahai sekalian manusia, ada dari kalangan kita ini orang yang menyebabkan orang lain lari daripada agama kita ini. Orang lari daripada sembahyang berjemaah, orang lari daripada masjid, orang lari daripada surau. Kemudian Nabi kita SAW sambung, faman amman nas falyatajawaz. Sesiapa yang menjadi imam kepada orang ramai, maka hendaklah dia ringkaskan. Fa inna khalfa'ud dha'if, kerana di belakangnya ada orang yang lemah. Wal kabir, ada orang yang tua. Wazal hajah, dan ada orang yang mempunyai urusan lain, kita mana tahu. Jadi oleh kerana itu menjadi tuntutan kepada kita nak meraihkan keadaan makmum dalam hal ini. Konsepnya, kaedahnya, jangan terlalu lama sangat dan jangan pula terlalu lambat sangat sebagai contoh. Ataupun jangan terlalu laju sangat, dalam erti kata dia vice versa lah. Jangan terlalu lama, jangan terlalu laju. Kita nak sederhana. Macam seakan-akan ayat Quran kita iktibas, وَبْتَغِي بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. Carilah jalan pertengahan yang terbaik untuk dua-dua keadaan itu. Jangan gopoh sangat, jangan terlampau laju. Jangan lama sangat, jangan terlampau cepat sangat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jadi itu satu. Maknanya menghidupkan malam ni sama ada dengan salatut tarawih ataupun dengan salatut tahajjud ataupun salat tahajjud. Sebenarnya untuk salat malam, namanya adalah salat malam sahaja. Salat malam ni hakikatnya adalah salat malam. Tetapi apabila ada perkataan tahajjud, dan tahajjud ni istilah Quran. Tahajjud istilah Quran. Seperti yang Quran kata, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan sebahagian daripada malam, fatahajjad bih, maka kamu tahajjudlah kepada Allah, nafilatan lak, sebagai ibadat tambahan bagi kamu. Nafilah ni tambahan, ziyadah. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhan kamu, wahai Muhammad, membangkitkan kamu pada hari akhirat kelak pada maqam yang terpuji. Maqam mahmud. Al-maqamu al-mahmud. Baik. Jadi apabila kita kata penamaan tahajjud, maka Ibnu Abbas dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menyebut bahawasanya tahajjud adalah salat yang kita lakukan selepas kita bangun daripada tidur. Salat yang kita lakukan selepas kita bangun daripada tidur. Tapi orang kita ni duduk pening-pening kepala lah, duduk kata, ustaz, betul ke kalau kita ini tak tidur dulu kita tak dapat pahala tahajjud? Macam mana ni, sekian dan sekian dan sekian. Orang kita, saya tak tahu kenapa, dalam bab agama dia jadi begitu, dia jadi dianggap, dia pada persepsi dia, pada minda ni, agama tu susah. Dia macam dia ingat benda tu susah. Sedangkan agama lah benda yang paling mudah, sebab nak bagi semua orang apa nama, amalkan. Kalau kita nak bagi benda semua orang amalkan tapi benda tu susah, macam mana? Rugilah, macam memanglah orang tak ikut. Tapi orang kita memang dia kalau bab-bab agama dia punya mentaliti dia agama ni susah, agama ni susah, agama ni susah. Rosaklah pahaman gitu. Jadi sebab itu sebenarnya kita kata bila asalnya solat namanya solat malam. Tapi solat tahajud tu daripada perkataan bangun daripada tidur. Jadi solat yang dilakukan selepas kita bangun daripada tidur memanglah namanya solat tahajud, tapi hakikatnya solat tahajud adalah solat malam. Solat malam ni solat dua rakaat lah. Solat dua rakaat. Kita niatlah siapa nama niat dalam hati kita nak buat solat dua rakaat sudah. Tak perlu nak pening-pening usalli sekian dan sekian nak hafal itu, hafal ini, ini jadi sulit, ni susah. Orang kita pula jadi kalau sebut Arab je dia jadi membelit lidah dia. Ha, jadi oleh kerana itu kita tak perlu susah-susah nak peningkan kepala. Ni sampai orang kata habislah kami macam mana ustaz, saya ni insomnia, saya ni tak boleh tidur malam, saya ni kerja malam, macam mana nak dapat pahala tahajud? Kita kata tahajud tu solat malam lah. Sama ada solat malam ni kita tidur dulu ke kita tak tidur dulu ke, dapatlah pahala kalau kita solat. Yang tak dapat pahala tu yang tak sembahyang. Tapi mustahil lah kalau kita solat ibadat kepada Allah dengan mengikuti syarat-syarat solat dan rukun-rukun solat, mustahil lah tak dapat pahala. Ha, jadi oleh kerana itu hadirin dan hadirat, dirikan solat malam. Seperti yang Quran kata tadi lah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan tahajud bagi hak Nabi adalah wajib. Adapun bagi hak Nabi umat kita ni, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunat muakkad. Hukum dia sunat muakkad. Sangat-sangat dituntut untuk seseorang itu melakukan salatul lail, melakukan salat malam. Cuma timbul persoalan hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Ada sebahagian orang ni, dia salat tarawih tadi dah bersama dengan imam selepas daripada isyak. Jadi dia dah lepas dah bahagian qiyam Ramadan dia. Lalu dia kata selepas sembahyang tarawih, imam ni buat salat witir berjemaah tapi dia tak ikut. Sebab dia kata saya nak bangun malam, nak tahajud, nak qiyamul lail apa semua malam ni pukul 2-3 pagi sat lagi. Jadi dia pun tak ikut imam apa semua. Sebenarnya isyarat dia begini tuan-tuan. Secara umum, kalau kita boleh ikut imam sehingga imam selesai termasuk witir, maka kita buat begitu. Ha, kita buat begitu. Ini secara umum. Kenapa? Kerana hadis tadi, innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu laila. Sesungguhnya sesiapa yang salat malam bersama dengan imam sehingga imam selesai, maka dia dituliskan buat dirinya pahala qiyam sepanjang malam. Lalu para ulama-ulama kita, mereka mengatakan termasuklah salat bersama imam sehingga imam selesai itu tarawih dan juga witir. Tarawih berserta witir. Jadi ini kita kena usahakan. Jadi orang kata, "Abi ustaz, kalau saya dah buat witir, tak boleh ke bangun malam lagi?" Kita kata boleh. Tak semestinya kalau kita dah buat witir bersama imam kita tak boleh tahajud. Itu bukan syarat. Dia bukan syarat dan bukannya penghalang untuk kita melakukan salat-salat malam. Kita masih boleh melakukan salat-salat sunat pada waktu pagi, dalam erti kata pada pertengahan malam. Meskipun malam tadi selepas isyak, selepas tarawih, kita dah selesai salat witir bersama imam, kita masih boleh buat untuk kita salat tahajud dua rakaat. Boleh buat. Cuma para ulama' ni mereka kata tidak perlu dah witir buat kali yang kedua. Maknanya tak perlu dua kali witir dalam satu malam. Dan ini menepati hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, la witrana fi lailah. Tidak ada dua witir dalam satu malam yang sama. La witrana fi lailah. Tidak ada dua witir dalam satu malam yang sama. Walaupun hadirin dan hadirat, dalam mazhab Syafi'i seperti yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ada dua keadaan. Maknanya kalau seseorang itu dia dah buat witir bersama dengan imam, kemudian dia ditakdirkan, direzekikan oleh Allah bangun salat pada pertengahan malam, maka ada dua keadaan. Yang pertama, dia tambah atau dia mulakan salat malam dia dengan satu rakaat. Dia mulakan salat malam dia dengan satu rakaat. Dalam erti kata tadi dia buat bersama dengan imam tiga, iaitu dua rakaat, satu salam, satu rakaat, satu salam, witir, tiga rakaat itu. Jadi bila dia bangun sahaja tidur, sebahagian ulama kata buat satu rakaat. Bila dia buat satu rakaat sebaik dia bangun tidur, maka dia telah menjadikan salat dia itu tadi syafaq, 4 rakaat. Maknanya dia gabungkan dengan yang sebelum itu, sebelum tidur. 3 rakaat sebelum, 1 rakaat sebaik dia bangun, selepas dia bangun. Jadi bila 4, maka dia membuatlah salat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, dan penghujung sekali, maka dia barulah dia buat apa? Barulah dia buat witir. Barulah dia buat salat witir. Kerana dia nak menjadikan juga seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, ij'alu akhir salatikum bil-laili witra. Jadikanlah penghujung penutup salat kamu pada waktu malam itu sebagai witir. Tetapi itu pandangan yang pertama. Adapun pandangan yang kedua, seperti yang kita sebut pada awal tadi, kalau dah buat witir bersama dengan imam, kita bangun sahaja salat malam, tahajud, qiyamul lail pada pertengahan malam, dan sudah tidak perlu kita akhiri dengan witir. Jadi ikut sahaja pandangan itu, dan Imam Nawawi kata pandangan ini lebih tepat. Pandangan yang pertama tadi adalah lebih tepat. Tetapi kalau kita tak buat witir bersama dengan imam, dan kita direzekikan oleh Allah Ta'ala untuk kita bangun malam, maka dalam keadaan itu yang afdalnya kita buat witir selepas daripada tahajud. Tahajud ni dia tidak ada had, dia tidak ada jumlah had, kerana hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang jelas menyebut salatul laili masna masna. Salat malam tu 2 rakaat 2 rakaat. Jadi terpulanglah tuan-tuan nak buat 2 rakaat ke, 4 rakaat ke, 6 rakaat ke, 8 rakaat ke, terpulang. Tetapi ikut kemampuan masing-masing lah. Kita katakan sedikit yang istiqamah, yang berterusan, lebih baik daripada banyak yang kita gagal dan terputus-putus. Jadi sebab itu boleh jadi kita buat 4 rakaat, 2 rakaat, 6 rakaat yang kita boleh istiqamah, yang kita boleh lakukan secara berterusan. Jadi ini dilakukan oleh Nabi kita SAW menghidupkan keseluruhan malam. Dan satu lagi hadirin dan hadirat, berkenaan 10 terakhir juga. Disebut dalam hadis kana sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 yang terakhir Ramadan. Dan kita tahu dalam mazhab Syafi'i ini, iktikaf tu memadai semata duduk seketika. Maknanya kalau seseorang itu duduk seketika di dalam masjid, maka itu adalah dianggap telah mencapai makna iktikaf yang sebenar. Telah mencapai makna i'tikaf. Bahkan dalam perbahasan i'tikaf dalam mazhab kita ini, dia punya rukun i'tikaf tu adalah orang yang beri'tikaf, kemudian apa nama, niat i'tikaf dengan apa nama, masjid. Itulah kita punya rukun kita ini dalam nak beri'tikaf. Jadi tengok mana-mana masjid kita masuk pada waktu malam, niat i'tikaf. Dan kita tahu walaupun zaman Nabi SAW memang duduk lama di masjid, berhari-hari 10 terakhir Ramadan, duduk di masjid, ibadat, fokus. Dan semua yang kita ceritakan tadi, mengetatkan kain, mengejutkan ahli keluarga, menghidupkan keseluruhan malam, beriktikaf di masjid pada 10 terakhir Ramadan, semuanya tak lain tak bukan adalah untuk mencapai dan menggapai Lailatul Qadar. Itu sahaja. Semuanya sebab Nabi nak cari Lailatul Qadar. Nabi nak cari Lailatul Qadar. Bayangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang diampunkan dosa-dosa yang terdahulu dan dosa-dosa yang akan datang, pun mencari Lailatul Qadar. Kenapa kita ni anggap macam tak ada apa dia pun Lailatul Qadar? Kita tak ada nak cari, tak ada nak menambah ibadat, tak ada nak bersungguh-sungguh dan seumpamanya. Jadi ini adalah satu kekurangan sebenarnya, wal a'yazu billah, yang kita pohon ampun kepada Allah. Sedangkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang jelas menyebut al a'malu bil khawatim, amalan tu dinilai berdasarkan penutup, bukannya pada pengawalan hidup. Jadi pada awal Ramadan memang kita semangat. Malam pertama Ramadan tengok tarawih berapa ramai, kemudian puasa pertama Ramadan tengok berapa juzuk kita baca Quran. Tapi bagaimana sekarang ni? Bila dah nak masuk 10 terakhir Ramadan, apa jadi pada kita punya tarawih? Apa jadi pada kita punya salat berjamaah? Apa jadi pada puasa kita? Apa jadi pada bacaan Quran kita? Sedangkan disebut al-a'malu bil khawatim, amalan-amalan dinilai berdasarkan penutupnya. Sebab itu disebut oleh para ulama, seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, al-ibratu bikamalin nihayah, la apa nama la binaqsil bidayah, bahawasanya yang diambil kira dalam hidup seseorang ni adalah penyudahan atau penamat hidupnya yang sempurna, bukannya permulaan hidupnya yang penuh kekurangan. Al-i'tibaru, orang kata fi kamalin nihayah la binaqsil bidayah, yang kita ambil kira, yang kita nilai adalah pada penyudahan hidup, bukannya pada pengawalan hidup. Sama juga awal Ramadan mungkinlah kita ada lemah sikit, tapi bab 10 terakhir Ramadan ni kita kena bersungguh-sungguh. Ini yang saya selalu umpamakan. Apabila kita katakan bulan Ramadan dia ada penamat, dia ada pemula, dia ada permulaan, dia ada pengakhiran. Maka ia ibarat sebuah pertandingan. Ia ibarat sebuah pertandingan. Orang yang tanding lumba lari, daripada awal lagi dia pecut, belum tentu dia menang. Belum tentu dia orang pertama yang sampai ke garisan penamat. Tetapi ada orang waktu awal larian dia maintain. Bila dah sampai pertengahan dia laju. Bila dah sampai penghujung dia lagi laju. Ha, maknanya dia lagi bersungguh. Maka sepatutnya kita dalam 10 terakhir Ramadan dan dalam bulan Ramadan gitulah. Mula-mula kita begini. Biasa kita wajib baca Quran, tapi kita tingkatkan lagi. Tingkatkan sampai 10 terakhir Ramadan kita lagi gandakan lagi. Semata untuk kita ini mencari fadilat beramal pada malam Al-Qadar. Al-Quran hadirin dan hadirat menyebut, inna anzalnahu fi laylatil qadar wa ma adraka ma laylatul qadar laylatul qadri khairun min alfi syahr. Di sini jelas fadilat bahawasanya Al-Qadar, malam Al-Qadar itu malam yang penuh kemuliaan, ketinggian, kedudukan, dan malam yang disifatkan sebagai malam penentuan dan penetapan takdir Allah bagi setiap tahun kepada apa nama golongan yang kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Taala. Dan disifatkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Lalu ulama-ulama seperti Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah, kalau tuan-tuan meneliti apa yang disebutnya di dalam tafsir Al-Quranil Azim, beliau katakan bahawasanya pada zaman dahulu, pada zaman Bani Israel, ada seseorang lelaki yang mana di siang harinya dia berjihad dan di malam harinya dia melakukan ibadat, dan dia lakukan ibadat itu selama 1000 tahun ataupun saya minta maaf 1000 bulan. Lalu Allah menjadikan malam Al-Qadar lebih baik daripada apa yang dibuat oleh keseluruhan bulan yang dilakukan amal saleh oleh lelaki tersebut. Maknanya dalam bahasa mudah, ibadat pada malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak terdapat di dalamnya malam Al-Qadar tersebut. Jadi malam yang berkat. Dalam surah Ad-Dukhan Allah kata inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya telah kami turunkan Al-Quran ini pada malam yang penuh keberkatan. Jadi lailah mubarakah, lailah yang penuh berkat adalah Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, walaupun kita katakan ada riwayat yang pelbagai, dalam riwayat At-Tabarani ada yang mengatakan fataharraha fi nisfil awakhir, carilah malam Al-Qadar pada 15 yang terakhir daripada bulan Ramadan. Tetapi kebanyakan hadis-hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan faltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan, carilah Lailatul Qadar ini pada 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan. Dan disebut 10 yang terakhir itu dalam sebahagian riwayat sebagai al-ghawabir, iaitu malam-malam yang ganjil daripada 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan al-mubarak, sama ada 21, 23, 25, 27 dan 29. Dan pendapat ulama tentang hal ini sangat banyak. Ulama khilaf tentang isu bilakah berlakunya malam Al-Qadar, sama seperti ulama khilaf tentang bilakah saat mustajabnya doa pada hari Jumaat. Tetapi saat mustajabnya doa pada hari Jumaat ada lebih kurang 12 pendapat je. Adapun tentang bilakah berlakunya malam Al-Qadar, Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan lebih daripada 40 pendapat ulama khilaf bilakah berlakunya malam Al-Qadar. Tapi kalau secara kesimpulan mudah yang kita boleh ringkaskan hadirin dan hadirat, malam Al-Qadar dia kekal sehingga hari kiamat. Satu. Keduanya, malam Al-Qadar berlaku dalam bulan Ramadan. Ketiganya, malam Al-Qadar berlaku pada 10 terakhir Ramadan. Keempatnya, malam Al-Qadar lebih diharapkan berlaku pada malam-malam yang ganjil daripada 10 terakhir Ramadan. Yang kelima, Tidak mustahil malam Al-Qadar berlaku pada malam-malam yang genap daripada 10 terakhir Ramadan. Seperti 22, seperti 24, seperti 26 dan juga 28. Tidak mustahil. Dan yang ke-6, malam Al-Qadar ini, dia tidaklah tetap berada pada satu-satu malam sahaja sepanjang tahun atau setiap tahun. Tetapi kata para ulama, ia boleh berubah-ubah. Boleh jadi tahun ini malam Al-Qadar adalah malam yang ke-21, tahun lepas malam Al-Qadar malam yang ke-27, tahun depan malam Al-Qadar malam yang ke-23. Ini boleh berubah-ubah dan inilah yang disebut oleh para ulama-ulama kita dalam mereka merumuskan berkenaan dengan hadis-hadis Lailatul Qadar tersebut. Dan sebagai kesimpulan kita hadirin dan hadirat, malam 10 terakhir Ramadan ataupun hari-hari 10 terakhir Ramadan, baik siang hari, baik malam hari, kita menggandakan, melipat gandakan amalan-amalan salih kita. Dahulu kita sebut, jangan jadikan sikap kita, perbuatan kita sebagai orang yang berpuasa sama sahaja dengan waktu kita tak puasa. Dan kita katakan juga dalam keadaan ini, jangan jadikan 10 Ramadan terakhir kita sama sahaja dengan hari-hari yang sebelum itu, tetapi kita patut jadikan ia lebih bermakna. Kita patut jadikan ia lebih berganda dan bernilai dari sudut pertambahan amal salih kita. Kerana yang macam kita sebut tadi, al-a'malu bil khawatim, amalan dinilai berdasarkan penghujung dan penamat amalan tersebut, maka gandakan ibadat kita. Antara dua ibadat yang kita boleh jaga untuk menjaminkan kita mendapat pahala salat malam atau pahala Lailatul Qadar, yang pertama adalah salat tarawih bersama dengan imam sehingga imam selesai. Yang keduanya, kita jagalah salat subuh berjamaah bersama dengan imam. Seperti yang disebut di dalam hadis yang sahih, man sallas subha fil jama'ati faka'annama sallal layla kullah. Sesiapa yang salat subuh secara berjamaah, pahalanya seperti dia salat sepanjang malam. Dan kalau kita nak jaga juga, kita jaga salat isyak, kemudian ba'diyah isyak, kemudian salat tarawih bersama dengan imam sehingga imam selesai, kemudian keesokan harinya, jagalah salat subuh agar kita salat subuh dilakukan secara berjamaah, khususnya pada 10 terakhir bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita semua yang hadir mendengar menonton pada petang ini direzekikan oleh Allah Ta'ala untuk beribadah pada malam Al-Qadar bagi tahun kita ini 1442 Hijrah. Allahumma amin, supaya dengan ibadah kita tersebut meningkatkan darjat kita di sisinya Subhanahu Wa Ta'ala, dan seterusnya menempatkan diri kita ini dalam kalangan Al-Illiyin, iaitu dalam kalangan golongan yang tertinggi di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allahumma amin. Saya merasakan cukup sekadar itu perbahasan kita selama satu jam. Saya pohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala jika ada salah silap dan terkasar bahasa sepanjang saya mengendalikan tazkirah petang kita pada petang ini. Saya juga mengucapkan jazakumullahu khairan kepada jawatan kuasa penganjur pertubuhan Darul Tauhid Cawangan Kedah, jauh daripada Kedah jemput saya untuk berkongsi pada petang ini. Jazakumullahu khairan saya ucapkan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.